mengapakan telinga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatun wa lahum adzabun adzim. Itu cara ngafal Quran pakai isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Di alif lam mim. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini. Kita semua sehat, yang sehat Allah tambahkan yang mana, amin. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Kita berdoa semoga Allah berikan kesyukuran yang luar biasa kepada kita. Amin. Saya Rasyid hormati pengurus masjid Assalam. Saya syukur kalau jalan-jalan seringkali lewat Assalam. Yang nampak tu Assalam. Nanti kalau dulu di zaman jahiliyah. Oh. Zaman jahiliyah dulu masih kecil-kecil kata Umi, sering ngurut. Kan, lewat manusia Assalam di Bendo ada rumah-rumah. Terus ngurut tu enak. Makanya ngurut di sini. Tapi baru kali ini ngisi di masjid samping rumah tetangguran, tapi enak juga jamaahnya ganteng-ganteng, jangan menghuni surga yang laki-laki, amin. Yang perempuan yang cantik-cantik bidadari dari surga, amin. Jadi ada satu kisah ibu-ibu, mau dengar? Mau. Oh. Jam berapa? Jadi ada kisah nenek-nenek bertemu sama Rasul. Ya Rasul, apakah nanti di surga aku seperti ini? Kata wajah tuanya. Rasul bilang, tidak. Cuma kasihan nenek. Rasul bilang, di surga nanti yang kuat-kuat jadi muda lagi. Subhan. Jadi persiapkan amal baik dan amal yang akan dihisab nanti. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hafal ayatnya, sering dibaca oleh para qari. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kita ini semuanya mulia sama Allah. Tak terkecuali hitam, pesek, pendek, panjang. Semuanya disebutin. Kita semua ini dimulia sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya masih mengucapkan demi hukum Mubarak Happy New Year Islam di bahasa Inggrisnya. Selamat tahun baru Islam 1439 Hijriah. Semoga sanah ini tahun ini lebih baik daripada sanah yang akan datang, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua ini pastilah kitabnya adalah Quran. Betul enggak? Kitabnya Quran. Kadang kita ini salah gunakan Quran. Tadi ada pembaca dari Malaysia. Adik ya, dia bersama Ustaz Fulan bin Fulan. Ujung-ujungnya ini macam turja'un. Fayakun. Apa lagi? Wal hakim. Masa terpesona sama suara Shane. Nyaut sekalipun kita juara, tetap nyaut. Insya Allah. Oke. Sekalipun itu surat panjang, nggak tahu nanti kami tahu kata kunci. Itu. Jadi kami itu kadang ada ulama bertanya, ulama ini gimana di Quran? Ini bukan surat-surat ulama ini, kok ini surat kita lagi di Quran? Jadinya itu turunnya menyesuaikan kondisi zaman. Imam Hakim, Imam Al- menyiraumi awan-awan kita kepanasan. Andaikan Sarasin yang dinaungi, semoga meminta Sarasin tolong naungi saya. Lalu Sarasin bilang, ya Allah, ini bagaimana dengan jamaah-jamaah ini? Udahlah, kasih aja lah, naungi mereka, biar kamu kepanasan, biar kamu ikhlas. Sarasin kepanasan aja sampai ke surga. Ya Allah, badanku sudah kering ya Allah, udah kosong ya. Victor Marmaton itu sebenarnya dia mau mencari kelemahan Quran. Setelah diketemukan dia banyak kelebihan, dia masuk sama. Makanya dia mengganti nama Muhammad Victor Marmaton. Itu terjemahan mereka itu bagus-bagus. Jadi tentang penciptaan manusia ada Surah Al-Mu'minun, Surah Al-Hajj. Semua kalau kata Nabi Allah memberkati sultan itu mereka. Semua rencana kalau kan apa kita diciptakan dari seperti sekali yang mana yang punya. Jadi embari itu keluar puncak-puncak. Di sini hingga terbentuklah seperti kayak alien. Mata kita tuh sebelum kita mata kita seperti ini, kita mata kita tebal seperti alien. Jika telah memanjakan apa kata Allah dan kami betul seperti makhluk yang aneh. Tapi apa kata Allah? Fatabarallahu Allah wa asal mafalubi. Maha suci Allah yang menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Baca lagi dalam surah At-Tin. Apa itu? Kalau kata salah kata insan Nabi Aksanita Kuwin. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Coba Bapak Ibu renungkan penciptaan diri kita. Kita udah Allah kasih nikmat mata, tangan, kaki, semua tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kita akan ditanya apa yang kamu buat, apa yang kamu buat. Inna sama wal basar wal fuad kulluhum ulaika kana masulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin agar Allah Subhanahu wa taala lindungi dari tubuh kita ini dari hal-hal yang berbau palsu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih jam 9.14. 21.14. Jadi kan botolnya satu. Kita bangkit dari malaikat. Sampai sini malaikat. Sampai sini malaikat. Depan kita malaikat. Datang kita malaikat. Belakang kita nampaknya malaikat. Tapi malaikat ada satu yang gendut, ada satu yang kurus. Mohon maaf yang gendut. Karena nampak enak. Kumpulkan sama orang-orang soleh. Ada yang mengerjakan itu. Laikan larinya Allah Alaihi Bina Nabi'in Kusetikin Kusyadai Kusolihin Wahasna Ulaika Tofi. Ini nampaknya bagi-bagi minum, kok ustaznya tidak dikasih? Nampaknya kejam kali sama ustaznya. Kalau tadi di meja itu kiranya disediakan 3 botol, itu tandanya sesi ceramah 3 jam. Karena 2 botol, ini 1 botol 1 jam. Rupanya hebat masjid Asy-Syalom ini tahu kalau sesi ceramah itu berapa jam. Luar biasa. Itu orang mahir baca Quran. Yang mana itu? Biarpun dia Allah bangkitkan dia, Allah melihatkan dia. Biarpun dia dari kampung Bapak Ibu, dari daerah sekalipun. Ya Allah. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta'. Dia baca Quran tapi dia tak masih terbata-bata, masih keseleo baca. Kata orang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Orang yang punya tak mana? Alam. zaman Nuh lagi, orang tua. Orang tua zaman Nuh apa? Dikasihnya pisau kepada anaknya. Dia sudah membunuh anaknya. Dikasihnya gadget. Jangan kira saudara situ tidak punya gadget, ada apa? Kunci Al-Quran gadgetnya. Dikalah. Yang punya HP Samsung, yang punya HP Apple. Ada yang merasa punya HP Apple sini? Yang termahal? Jual sekarang. Al-Mahal buat bangun nasinya tu ayat sebelumnya. Wal-Bakiyatu Soliha tu. Khairun. Entah, Rabbika khairun. السمع والبصر والفؤاد كلهم أولئك عنه كان مسؤولا. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin agar Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi dari tubuh kita ini dari hal-hal yang berbau maksiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih jam 9.14, 21.14 menit. Jadi kan botolnya satu, 2 jam nanti. Nanti jamaahnya yang terdepan pada tidur. Ini pada kuat semua. Saya rasa juga tidur insya Allah, karena besok ujian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini fadilah-fadilah ilmu tentang hari kiamat. Hantunya bumi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Itu tentang hari kiamat. Manusia itu akan hancur, larinya itu macam belalang. Coba di surah basah, ini pakai lagam Mishael Roshid. Ini masih versi lama, ini copy paste dari versi lama. Wa'idha ja'atil saqqa yawma yafirru al-mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, saudaranya lari kepada temannya. Nah, lari semua ke anak. Tidak ada lagi tempat yang tersusah. Enggak, Pak. Itu yang ayat wama adraka mal qari'ah, itu ada contohnya. Apa itu? Coba kita lihat kucing. Coba kita lihat kucing. Atau bahasa Arabnya kitun. Bahasa Arabnya apa? Kitun. Kucing. Kalau kucing itu mirip singa itu, bilanglah ketunimun. Dan apa? Mirip kayak singa atau macan tutul. Coba lihat kucing, kita bilang, mantap kali anjingnya. Kucing ini! Kita boleh mengamalkan, gua mah adoroka mah kucing. Kita perlu dia menyakini dia bahwa kucing asli. Oma adroka ma kucing. Mana ada surat kucing? Oma adroka ma kucing. Ada surat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa mukjizat Quran yang terbukti di zaman sekarang? Contohnya marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi ada dua laut, sini makan sini asin, hana mayakun ujad, mohon maaf yang asin di sini, wahada adbun furatun, ini yang manis-manis, ini grup tengah belum tentu antara manis dan antara asin, ini semuanya mohon maaf asin, ini semuanya manis. Permisalan grup tengah, grup wasat, wallahu a'lam. Hanya Allah mengetahui antara asin dan manis. Jadi dua laut itu memang ada, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat videonya. Laut terbelah di Selat Britannia. Itu di Andalusia atau tidak di Spanyol. Jadi di Spanyol itu ada ceritanya dalam surah Al-Kahfi, dan Nabi Musa ikan-ikan itu lompat ke laut. Laut yang terasin. Sebagian yang kesini, sebagian yang kesini. Banyak perpecahan. Kata Musa, ini kemampuan yang mana ikannya? Ini semua sudah pada lari, Musa. Hada adbun furatun, wa hada mil'ul ujad. Inilah permisalan. Dan apa lagi? hati Ipok Jalan. Insya Allah 1 menit lagi. Karena belum siap ceramahnya. Jika hatinya di syokong nanti. Nah, kita selesaikan satu tema. Jadi, ini yang mujizat-mujizat Quran. Kadang-kadang kita ngapain? Nih, contoh orang sakit. Dia kan idolanya Alan Walker. Dia bilang Yesus itu berarti penggemarnya Alan Walker. Percuma kalau ke masjid tapi gak pernah baca Quran setiap hari. Percuma di luar masjid cuma dengerin lagu Alan Walker aja. Faded aja. Dia penggemarnya. Jadi dia sakit gigi diputarin lagu Alan Walker. Gak kapan diputar dan baca Al-Quran pas kiramannya cocok dalam hati. Jazakallah khairan jazak. dibalas Allah dengan sebaik-baik balasan. Ya, Rohingya ya, yang biru sama Ucok, Rohingya, karena dia mirip. Ya, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kita nanti akan melaksanakan pembangunan dan lokasi tempat duduk kita dan MDA kita. Lama-lama jadi kontra Masjid Asal Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi itu tentang Quran. Ini kesimpulannya adalah, pertama, jangan jadikan Quran itu sebagai hal yang sepele dan jadikan Quran itu hal yang bermanfaat dan jadikan dan jangan jadikan Quran itu pajangan di rumah. Karena kita umat ini umat pekan baru, umat desa pekan baru, memuliakan Quran itu bagaimana? Pastikan aku nikahkan engkau dengan seperangkat alat sholat dan Al-Quran yang tidak akan pernah dibaca sampai mati tunai. Tipaku pampek dulu. Bukan gitu cara Quran. Memuliakan Quran itu bagaimana? Kita jaga, kita amalkan. Nah, yang mengamalkannya itu susah. Dulu para nabi-nabi dulu memang mudah mengamalkan. Tapi sekarang zaman kita ini kan zaman era globalisasi, zamannya sudah modern, zamannya sudah ada HP. Kita tinggal mengamalkannya, membaca mudah, mengamalkan, mengamalkannya, mendengarnya belum. Karena kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan MPG, mereka akan sakit hati. Bagaimana mereka mau kesimpulan? Alhamdulillah. Kalau di mobil sekarang udah dengar Syekh Abdul Rahman Sulaim, Syekh Sulaim, itu kapan? Pas bulan puasa saja. Pas kemarin apa? Ketinggalan. Jadi makanya. Jadi kalau kita lagi kalau baca Quran, jangan minta sama dukun. Jadi berapa ayat Al-Fatihah? Iya, karena aku dua dukun nasta'in. Jangan dibayar pas sholat. Karena dalam hadis dikatakan ulatuk baru sholat tidak sah sholat seseorang kalau tidak dibarengi dengan Al-Fatihah. Jadi kalau sholat itu pertamanya Al-Fatihah. Kadang orang beli Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqallin, Amin. Allahu Akbar. Baca ini pula sejak sholat. Mahabat. Macam orang lahirannya satu halaman 15 baris. kolam ya. Jadi kita biar mudah kata letak-letak. Satu ayat lima kali tutup, satu ayat lima kali tutup, satu ayat lima kali tutup. Caranya tutup. Satu ayat lima kali tutup, satu ayat lima kali tutup, satu ayat lima kali tutup, sampai satu halaman, baru kita setorkan kepada kita. Atau kita setorkan kepada ustaz-ustaz kita agar tahu mana salah. Inilah kesimpulan yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kita itu pun masih belajar. Setiap manusia pasti telah salah dan lupa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.